بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: Kita masih dalam bab zakatul fitr. Wa amma ikhraju sha'in min at-ta'am. Adapun mengeluarkan satu sha' dari makanan, yakni makanan pokok, a'ni ghaliba qutil balad, yaitu yang mayoritas menjadi makanan pokok suatu negeri yang dikeluarkan untuk zakatul fitr. Ala hadha tafsir wa fahman min al hadis. Berdasarkan penafsiran ini dan memahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal ta'lam, maka hendaklah kamu mengetahui, annal imam asy-syafi'iyyah wal imama malikan wa riwayatan an Ahmad, bahwa al-imam syafi'i dan al-imam malik dan salah satu riwayat dari imam Ahmad rahimahullahu jami', qalu, mereka semuanya mengatakan, bijawazi ikhraji sa'i ta'amin, bolehnya mengeluarkan satu sa' dari makanan pokok, min ghalibi quti ahli al-balad, dari mayoritas yang menjadi makanan pokok suatu daerah. Naam. Mereka bolehkan dalam artian tidak terfokus kepada lima jenis yang ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya terbatas kepada bur, kepada syair, kepada kismis, pada aqib, tidak terbatas pada perkara tersebut, akan tetapi dikiaskan kepada yang lainnya yang menjadi makanan pokok suatu negeri. Wa hadha huwa adh-dhahir, inilah yang zahir, liman ta'ammala riwayat al-hadith, bagi siapa yang memperhatikan riwayat hadisnya. Haitsu inna fiha, di mana di dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan qala Abu Sa'idin, berkata Abu Sa'id, kunna nukhriju fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kami mengeluarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Idul Fitr sha'an min ta'am, satu sha' dari makanan pokok. Wa kana ta'amuna, dan seterusnya al-hadis. Dan adalah makanan kami pada waktu itu. Jadi, ini difahami oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi pada asnaf tersebut, tapi kembali kepada makanan pokok yang ada di satu daerah. Wa huwa thabitun fi sahihi wallahu alam. Dan ini thabit di dalam Sahih Bukhari. Allahu alam. Naam. Kemudian beliau mengatakan tabi'u zakatil fitr, yang mengikuti pembahasan zakatul fitr. Kemudian beliau menyebutkan syairnya, dan setelah itu beliau mensyarah dan beliau mengatakan ikhraju qimatiha, mengeluarkan dengan nilai, yakni dalam hal zakatul fitr, apakah boleh seseorang mengeluarkan dengan uang dengan nilai yang seharga dengan zakat fitr tersebut, atau diharuskan yang dikeluarkan itu adalah makanannya. Kata beliau, mengeluarkan nilai khilafan lima dhahaba ilaihi aktsaru ahli al-ilm, yang ini menyelisihi kepada pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Ijtihadun, ini adalah merupakan pendapat ijtihad fi muwajahati nas, dalam menghadapi nas, dalam artian ini bertentangan dengan nas yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan jenis-jenis makanan pokok tersebut, bukan yang dikeluarkan itu adalah nilainya, uangnya. Wala dalila alaiha, dan tidak ada dalil atas bolehnya mengeluarkan nilai tersebut. Wal maqsudu bil qimati min adh-dhahabi wal fidda aw al-libas aw syai'in akhar. Yang dimaksud dengan qimah, nilai di sini adalah seperti harta emas dan perak atau kepakaian atau sesuatu yang lain. Lam yadhkurhu nas, yang tidak disebutkan oleh nas. Tidak boleh. Walaupun lebih mahal. Ya. Walaupun lebih banyak yang dikeluarkan apabila dengan uang. Tetap yang paling afdal bagi dia adalah dia harus mengeluarkan al-asnaf tersebut, jenis-jenis dari makanan pokoknya. Waqad 'alimta anna an-nassa dzakara al-qumha wasy-sya'ira wat-tamra waz-zabib wal-aqit wat-ta'am. Kamu sudah mengetahui bahwa nas tersebut menyebutkan al-qumh. Kita telah sebutkan bahwa penyebutan al-qumh, jenis gandum yang bagus jenisnya, ini tidak sabit dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilemahkan oleh para ulama di antaranya Ibnu al-Munzir. Wa sya'ir, dan sya'ir jenis gandum, wa tamr wa zabib wal aqit, ini jenis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa ta'am alladhi huwa qutu ahli al-baladi mahma kan, dan makanan yang itu menjadi makanan pokoknya suatu daerah, suatu negeri, apapun itu. Ya. Wa ma siwa hadza fa huwa qimah, maka apa yang dikeluarkan selain daripada ini, maka itu berarti dia mengeluarkan dengan nilai, dengan yang senilai dengan al-asnaf yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ini qimah, maka la yasihu ikhrajuha, tidak sahih, tidak benar untuk dikeluarkan. Walaupun dia berusaha untuk mengeluarkannya, maka tidak dianggap itu sebagai zakatul fitr, tidak sah. Wala yakunu munfidan li amrillahi man fa'alaha, dan tidaklah orang yang melakukan itu dianggap telah melaksanakan perintah Allah. Ya, sebab tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Wa hadza kama qaddamtu, dan ini sebagaimana yang telah aku sebutkan dahulu, makhtarahu jumhur ahli al-ilm. Ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Naam. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, tidak diperbolehkan mengeluarkan selain dari makanan pokok yang ada di suatu negara. Jangan yang lainnya. Diganti dengan uang walaupun berlipat-lipat uang itu, tetap tidak sah pula. Nah, wa dzakartu, dan aku menyebutkan, syuf la'alla wahidan minal ikhwa fihi rajul bil kharij Zubair tanzur manhu la khali Zubair la lasta anta aywa la bas isman wal musamma mukhtalif. Naam. Wa dzakartu anna shadaqatul fitr, dan aku menyebutkan bahwa shadaqatul fitr itu tajibu ala man malaka quta fauqa quti yaumi. Zakatul fitr itu wajib atas siapa saja yang memiliki lebih daripada kebutuhan pokok hari itu. Walaupun dia miskin. Jadi tidak disyaratkan dalam hal zakatul fitr itu kaya ya. Beda dengan zakatul mal. Kalau zakatul fitr berhubungan dengan jiwa. Adapun zakatul mal berhubungan dengan harta. Nah, maka berbeda hukumnya. Maka walaupun dia miskin, akan tetapi dia mempunyai kelebihan ya, pada hari itu terhadap kebutuhan pokoknya, kebutuhan dia dan kebutuhan orang-orang yang dia nafkahi. Kalau misalnya cukup untuk sehari, dia memberikan nafkah kepada dia dan keluarganya 10.000 rupiah. Kemudian ternyata ada yang tersisa 10.000 lagi. Maka 10.000 ini pun dikeluarkan. Kalau yang tersisa itu 5.000, maka 5.000. Ya, yang kemudian dibayarkan dalam bentuk makanan pokok tentunya. Dalam bentuk makanan pokok. Tidak dalam bentuk nilai. Nah, li'annahu mustati'un ikhrajaha. Karena dia dianggap mampu untuk mengeluarkannya. Idza kana hadza wasfahu. Kalau ini sifat dia dan keadaan seseorang itu. Nah, jadi tidak disyaratkan kaya apabila seseorang itu mengeluarkan zakatul fitr. Wa bihadza yaqulu al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhum, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan selain mereka, wa huwa zahir. Dan ini adalah pendapat yang jelas. Nah, sudah pernah ikhwan, kalau enggak salah Ramadan termasuk kita singgung masalah zakatul fitr. Iya. Masuk ya. Hah? Nah. Wa amma annal waqta li ikhrajiha, adapun waktu untuk dikeluarkannya zakatul fitr itu, huwa qabla salatil Id. Adalah sebelum salat Id. Ya. Sebelum salatul Id, maka tidak diperbolehkan mengeluarkan zakatul fitr setelah salat Id, kecuali apabila ada udzur. Kecuali apabila ada udzur, seperti negaranya dia sudah tidak mendapatkan orang miskin, ataukah dia di tengah perjalanan, apa laut yang tidak memungkinkan bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitr, maka boleh. Itu apabila dia mempunyai udzur. Tapi kalau dia tidak mempunyai udzur, lalu dia mengeluarkannya setelah melaksanakan sholatul Id, maka itu hanya sebagai sedekah dan tidak berkedudukan sebagai zakatul fitr, dan dia berdosa karena meninggalkannya. Bali hadits Ibnu Umar fi sahihaini. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar di dalam Bukhari dan Muslim. Qala, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi zakatil fitr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan zakatul fitr itu an tu'adda, untuk ditunaikan. Qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum keluarnya manusia menuju salat. Naam. Hadza qabla shalah, ini sebelum salat. Nah, jadi sebelum sholat itulah waktu paling terakhir. Kalau sudah dilaksanakan sholat selesai, maka tidak ada lagi waktu untuk mengeluarkan zakatul fitr. Wa amma qabla yaumain, adapun sebelum dua hari, sebelum dua hari, jadi dua hari sebelumnya diperbolehkan, diberikan keringanan untuk dikeluarkan zakat. Fa fi sahihil Bukhari, maka di dalam sahih Bukhari disebutkan juga hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain, adalah mereka para sahabat itu mereka telah memberikan zakatul fitr itu sebelum tibanya masa Idul Fitr, sebelum masuknya satu Syawal, sehari atau dua hari. Itu batas. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi tidak benar yang menyerahkan zakat di pertengahan bulan. Apalagi kalau diserahkan di awal bulan zakatul fitr itu. Tak diperbolehkan. Nah, sebab ini dalam permasalahan ibadah. Pada asalnya dia keluarkan pada saat masuknya satu Syawal, tapi sebelum melaksanakan sholat. Nah, ya, akan tetapi diberikan keringanan untuk diserahkan sehari atau dua hari sebelum sholat. Wahada indi marfu'un. Maka ini menurut saya, walaupun ini perkataan Abdullah bin Umar, tapi ini dihukum marfu'. Au fi hukmil marfu'. Ataukah ya mempunyai hukum marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di zaman Rasulullah. Wa bi hadainil waqtaini yaqulul Imam Ahmad. Dan dengan waktu kedua ini, inilah pendapat Imam Ahmad. Wala jawaza qabla dhalika indah, dan tidak diperbolehkan sebelum itu. Jadi sebelum dua hari tidak diperbolehkan untuk diserahkan. Wa amma aktsaru ahli al-ilm, adapun kebanyakan para ulama, fayastahibbuna hadha istihbaban la wujuban, maka mereka menganjurkan untuk dibayar terlebih dahulu walaupun belum masuk waktu fitr sehari dua hari sebelumnya. Mereka membolehkan, bahkan menyatakan sunnah. Tapi ini membutuhkan dalil tentunya. Naam. Wallahu yuwaffiquna lis-shawab. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita pada kebenaran. Wa qaulul Imam Ahmad, dan perkataannya Imam Ahmad fi hadhihi al-mas'alah, dalam permasalahan ini, huwal haqqu al-anjahu wal madhhabul arjah. Inilah kebenaran yang paling selamat dan madhab yang paling kuat. Limuwafaqatihi lid-dalil alladhi alaihi ta'wil, karena sesuai dengan dalil yang dijadikan sebagai sandaran di atas dalil tersebut. Jadi, ikhwan fiddin azakumullah, ini berkenaan tentang mengeluarkan zakatul fitr. Pada asalnya dikeluarkan pada satu Syawal, akan tetapi boleh sebelum itu diringankan sehari atau dua hari. Tidak boleh lagi lebih dari apa yang telah dibatasi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab.